Dan seandai kau rindu, kau sembuhlah namaku. Ku genggam harapan ini dan mendaki ke puncak cintamu. Angankan hidup ini berseri umpama pelangi, dan di ujung sana bersinar cahaya bahagia. Thank you. Di tepi lorong, di bawah warung, di sebelah. muka jawab di bawah. Eh, jawab di sini. Yeah. detik-detik menyusul langkah. Sang surya memancar sinarnya, haluannya tak mencari arah dalam dilema persimpangan. We'll be right back. jadi kontan hanya tinggal tanah yang yang ber